Spesial untuk teman-teman panitia. Engkau Mohon dengan hormat untuk teman-teman panitia atas kesadarannya, nanti teman-teman musisi dan artisnya mohon untuk pengawalannya ya. Baik saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada pesta yang tak usah, cukup sampai di sini. Jumpa bareng Araso. Terima kasih, selamat sore.